Sayang, kok baju kamu kayak gitu? Rapikan dulu, rapiin dulu, berantakan. Itu yang lain udah pada makan. Ya udah makan. Ini jangan dulu, no. Buat dulu, makan. Sehat. Kau memang selalu jadi superstar. Di matamu, kau yang paling benar. Dandan pun harus ikut maumu. Oh iya. Ini itu, hey, kalau ku jadinya. Mau MC ya? Pakai silver ya teh. Iya, jalan dulu pak. Ya, hati-hati. Jadi ya, balikin utuh ya. Semoga sukses. Guys, si Unci kok makin lama kayak makin diatur-atur gitu ya sama ceweknya? Gak usah lo pikirin, Nek. Lo liat aja, dinikmatin sama dia. Aduh, gak apa-apa. Tapi kasihan juga lo, mukanya makin lama makin melas gitu. Gini. Di matamu, yeah, yeah. Tak bisa yeah, yeah. Salah, harus selalu ikuti kamu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya, kalau ku jadinya. Apa sih mau kasihku, kau minta ini itu. Apa sih mau kasihku, kau menuntut aku. Yeah.